hatiku. Terukir sungguh indah namamu dan manisnya senyummu. Di setiap langkah ini selalu ada bayangmu. Cantiknya raut wajahmu hiasi mimpiku. Satu alasan mengapa ku merindu dirimu, sungguh tiada duanya. Lembut tutur sapamu bahagiakan hatiku. Berjuta angan tercipta bila bersamamu. Oh, Nurlena, dengarlah, hati ini memanggilmu. Adakah kesejukan cinta untukku yang menunggu? Nurlena, di kaulah satu bintang harapanku. Ku ingin di kau yang selalu mendampingi hidupku untuk selamanya. Selamanya.